Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Amma ba'du, yang dihormati tuan pengerusi majlis, makam imam, ahli jawatan kuasa masjid, hadirin dan hadirat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnia kita dapat menyambung kembali kuliah bulanan sekitar Kota Baru. Dan kita sambung muka surat berapa? Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan iaitu segala sifat yang wajib bagi Allah ta'ala dan yang mustahil atasnya Allah dan yang harus pada haknya hak Allah, dan segala sifat yang wajib bagi segala Rasul alaihimussalatu wassalam dan yang mustahil atas mereka itu dan yang harus pada hak mereka itu segala Rasul, maka wajib bagi Allah ta'ala 20 sifat iaitu yang wajib kita kenal. Baik. Dalam bab rukun iman dan Islam, yang pertama daripada 6 rukun iman iaitu beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, beriman dengan Allah. Kalau budak-budak kecil dia hafal beriman kepada Allah sudahlah, dia tak tahu benda makna beriman dengan Allah tak apa, dia budak-budak. Maka kita ayah budak dah beriman dengan Allah iaitu dengan mengenal sifat-sifat Allah. Kita nak kenal zat Allah, tak boleh. Kerana kita makhluk Allah Khalik. Tak mampu kita nak kenal. Hakikat diri kita pun kita tak kenal. Guana boleh jalan, boleh duduk, boleh tidur, boleh berlari. Apatah lagi zat Allah. Maka kita kenal zat Allah dengan sifat sahaja. Sifat pun yang diberitahu dalam Quran, dalam hadis-hadis sahih yang dibawa kepada kita oleh Nabi Muhammad SAW. Apa tujuan nak kenal-kenal sifat ni? Tak sah lagi ke Islam kita. Mengucap dua kalimah syahadah tu dah Islam lagi. Pasal ada orang pertikar. Dah kita mengucap dua kalimah syahadah dah, buat apa kita wajib kena pergi pula orang ngajar bab akidah, bab tauhid, bab i'tiqad. Kalau kita tak pergi dengar tak apa, dah kita mengucap dah kan. Jawabnya betul, dah mengucap dua kalimah syahadah ialah mengesahkan kita sebagai orang Islam. Nah. Yang kita pergi belajar akidah, dengar bab tauhid, nak kenal sifat Allah, belajar bab iman ialah supaya akidah atau Islam kita itu terpelihara sampai pada kita berjumpa dengan muka wanaki. Di antara soalan muka wanaki, wa madinuka. Apa agamamu? Orang bertuah, orang yang jaga Islam dia, orang yang Islam dia itu tak rosak, maka dia jawab wal Islamu dini. Islam agamaku. Siapa yang boleh jawab Islam agamaku? Iaitu orang yang boleh jaga syahadahnya daripada dia mengucap syahadah sampai kepada dia mati. Dah syahadah mudah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammada rasulullah. Kalau kita isbatkan makna iaitu tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan sungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah, orang ini sah orang Islam lagi beriman kepada Allah. Kalau dia mati lepas dia mengucap dan diisbatkan makna tu, maka dia ahli syurga. Masalahnya setelah kita mengucap dua kalimah syahadah, ada macam-macam benda hak mari dalam kehidupan kita. Faham? Pancaroba. Macam-macam benda kacawala. Dengan akidah-akidah yang menyesatkan. Pegangan-pegangan yang seleweng daripada hak sungguh. Sebab tu kita belajar apa yang telah disampaikan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, supaya syahadah kita tu tidak rosak. Selamat. Nah, tidak ada gangguan terus sampai kita bertemu dengan munkar wa nakir. Orang yang boleh jawab dah wa islamu dini, Islam itu memang agama ku sungguh, orang ni selamat dah akidah dia. Macam kereta lah, kalau kita beli molek lah, mula-mula beli. Nah, ha, tak ada masalah ha. Kona kanan pergi, tak kanan, kona kiri pergi, tak kiri, tekan beri. Takkan kau laju, kau berhenti. Tekan minyak, kau laju. Benda-benda baru. Syahadah gitu lah. Kita baru ngocak. Beres lah. Nah, dalam kehidupan kita macam-macam benda mari reba mari. Jadi belajar ni supaya kita jaga syahadah kita tu biar sehat molek, dok kena racun, dok rosak, dok kuno. Nah, maka kereta kita juga bukan beli saja. Tukar minyak hitam. Nah, tukar pelak. Ni dok tukar kata lama mana minyak hitam nak tukar? Tahu masa beli tu lah, tahun 85. Pemeng tanya, enjin tak ada. Oh, jatuh langsung ngatir. Enjin. Ni masalah. Pasal tidak jaga. Bila tak jaga, banyaklah. Orang tanam lada kita, tanam lada. Orang buah benih lada kita, buah benih lada lah. Nah, tapi buah benih saja. Adakah selamat sampai aku besar boleh kutip pula buah? Boleh kutip pula asik? Tak, kalau tak jaga. Nah, kena pagar, takut kambing, kena racun, takut ulat, racun dalam ruah, racun kot bawah tanah. Kena baja biar selamat dapat hasil. Maka di antaranya mengenal Allah dengan kenal sifat-sifat dia. Apa tujuan? Dua perkara faedah mengenal Allah. Yang pertama, bila kita kenal, kita cinta kepada Allah. Yang kedua, bila kita kenal, kita takut kepada Allah. Maka dua perkara inilah yang memimpin kita ke dalam syurga. Cinta kepada Allah, takut ke Tuhan. Yang mana orang dia tak kasih ke Tuhan. Nampak? Kasih ke mana? Kasih ke Tuhan. Kasih ni, dan kita kasih, nak beri barang. Macam kita bersaing, dan kita bersaing kasih hangat, nak beri barang. Nak beri barang, awak tanah lada, nak beri lada. Kakak jumpa, beri lada. Kakak jumpa, beri lada. Orang yang main besi buruk, beri besi buruk. Dah berkawang. Nak, orang kelaut, nak beri sutung, nak beri ikan. Buat apa? Pasal dah berapa rapat sangat hangat ni, repik sangat ni. Tak macam orang lain. Boleh dengan poin ini. Nak? Dan no, mudah je wibaran. Tu kawan saja je kenal gitu. Dia kata-kata kopi, sembang bibi kurang. Dengar tu rapik sangat. Nak wibaran. Nak? Tu sama jatang. Kalau dia datang ke tina, nak wibaran dia. Nak wibaran dia. Dengar orang kasih. Nak? Dia tanya kasih je. Kasu, saya berapa kau? Tanya awet dia. Awet dia kata, saya 12. Allah. Kaki ke motor kelaut ni? Nampak? Tak kira lah. Maknanya tanya saya kasut, nak dia kasut. Tak dalam 2 minggu, tanya tu pula. Baju. Kenang kala benda mana? Bila dah bercinta, nak beri barang, nak beri hadiah. Maka orang yang cinta pada Allah, maka dia beri hadiah kepada Allah. Dengan witirnya, dengan tahajudnya, dengan apa benda ni, doanya, dengan qiyamul lainnya, dengan baca Qurannya. Pasal apa? Pasal cinta. Orang tak cinta, kenal gitu saja je. Tahan hak pardu lah, 5 waktu, takut masuk neraka. Tu sajalah. Nak, sebab tu kita tak rok maya sunat. Pasal kita tak cinta pada Allah. Nak? Maya subuh tu kalau tak wajib, tu imam lidu. Tak. Betul tak iman? Dia kata betul. Yang bangun-bangun juga tepek, wajib takut masuk neraka. Nah, kalau tak wajib tu bila menerak tu, pas cikgu. Jadi hak lebih daripada hak wajib, tanda cinta kita kepada Allah. Dan buah yang kedua daripada mengenal Allah, takut ke Tuhan. Orang lain ni apa tak takut Tuhan? Dia tak senang? Nak kenalan innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Allah kata hanya senyap orang yang takut kepada Tuhan itu orang yang kenal dia. Bila kenal takut. Dah guna kenal jadi takut. Dah handalang bekeng wa lamu annallaha syadidul iqab. Hendaklah kamu reti bahasa bahwasanya balasan Allah di akhirat tersangat pedih. Dak main dah kena piak ngetali timba macam kita piak anak kita. Nah, tak main dah ketuk ketampi akhirat lagi. Nah, tak main dah hukum penjara 3 bulan. Dah, buat dalam api dulu. Nah, dah ke orang kena, oi takut. Orang tak kena tak ada. Macam budak-budak. Hak ngisak dadah. Nah, hak dia kena mata gelap. Mata gelap mari minum air. Bukan nak takat dia. Bodoh rapok mau. Hak dah kena, boleh-boleh ada tak main. Nyambar barang depan mata gelap. Dah naik lerobah gitu. Apa? Pasal tak kenal. Tak kenal boleh menyakit. Nah, ha, jadi kita nak kenal Allah. Sekadar mana? Sekadar yang ulama kupas daripada Al-Quran dan Hadis. Mudah-mudahan dengan pengenalan kita, maka membawa kepada dua perkara, cinta dan takut kepada Allah. Maka sifat Allah, orang tanya kita ada berapa? Ha, sifat Allah. Ada berapa sifat Allah? Dek. Tak ni baru baca. Kita bermula sifat yang wajib bagi Allah itu ada berapa? Eh? 60. Berapa ada? 20. Ha. 20. Ha. Beri ajar 20. Nah. Ha, tak apa ni belajar, tak usah malulah. Kalau orang tanya sifat Allah ada berapa, jangan jawab 20. Balik awal kita. Tak, jengkreng lah kita sifat Allah 20. Jawabnya sifat Allah, segala sifat-sifat kamandak, tidak ada orang yang tahu. Hanya Allah yang mengetahui bilangan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Dan 20 ni, ini ijtihad dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Pandangan mereka. Pandangan mereka muktabar. Kita nak pergi makan puluh, pergi makan, tak usah pergi lah kat orang gula kawah belakang tu. Duduk depan sudah, makan sudah. Tak usah pergi kopling lah kawah-kawah orang. Dia ada tukar masuk, oh dapur. Faham? Ha, jadi kita mengaji sudah lah. Bila ulama kata sifat 20 mu belajar, ataupun 13 sifat mu belajar, nak, mu belajar sudah lah. Nah, dia kata dia masuk. Nak memudahkan bagi kita. Jangan jawab sifat Tuhan ada 20. Jadi syirik jawab itu. Sifat Allah bukan 20. Nah, tidak berbilang, kita pun tak reti. Allah saja yang tahu. Malaikat pun tak tahu berapa sifat Allah. Jawabnya segala sifat yang sempurna milik Allah SWT. Dan segala lawang sifat Allah, sifat-sifat yang kekurangan, sifat yang cedera, milik kita, milik makhluk. Nah, jadi 20 ni benda. Hak wajib belajar. Nampak? Ha. Dia zaman Nabi ada sifat 20. Ada. Dia mana tak sebut dalam hadis? Ha, dia tak bilang 20. Faham tak? Tak usah balah. Bak tu lah ni dia balah Nabi sebut tak 20. Tak payah balah. Tak usah bak sifat 20. Ilmu fiqh Nabi tak sebut. Ada mana hadis sebut? Rukun semayang 13 perkara dia sebut tak? Tak ada. Nah? Tak ada sebut. Nombor-nombor Nabi tak sebut. Nah? Ulama dia ambil daripada hadis, ambil pada ayat, dia buat nombor. Dia guna buat nombor. Nak suruh mudah belajar. Faham? Nombor tak mustahak. Nak suruh mudah belajar. Nah? Ha, kita sebut rukun semayang yang pertama ialah rakaat, kedua niat, ketiga salam, keempat tertib, kelima takbir. Tak ada masalah. Mudarat awak semayang ni? Tak, dia sebut je. Yang mudarat kalau dia semayang, tak rakaat dulu. Baru jeng. Dah tadi sebut, sebut ngaji. Faham lagi? Ha, jadi nak suruh mudah. Zaman Rasulullah tu tak ada bab taharah dulu, lepas tu bab tayamum pula, lepas tu bab mandi, lepas tu bab wuduk, baru bab semayang. Tak. Turun ayat talak, bab talak. Turun ayat semayang, bab semayang. Di atas turun ayat. Nah. Jadi ulama pun ambil. Nak suruh mudah hubung nombor, nak suruh mudah belajar. Nah. Dalam mudah pun bodoh juga. Nah. Ha. Iaitu wujud dan kidang dan bakok dan mukhalafatuhu la ta'ala lil hawadis. Dan qiyamu binafsih dan wahdaniyah. Maka ini enam sifat pertamanya nama sifat nafsiyah, sifat diri. Iaitu wujud. Dan yang lima yang kemudian itu sifat salbiyah. Kemudian wajib bagi Allah Ta'ala tujuh sifat. Dinamakan dia tujuh sifat ma'ani. Dan iaitu kudrat dan iradat. Dan ilmu dan hayat. Dan samak dan basar dan kalam. Kemudiannya tujuh sifat. Dinamakan dia sifat maknawiyah. Dan iaitu melazimkan bagi tujuh sifat yang pertama dengan sebab telah bersifat dengan sifat ma'ani. Dan iaitu wa kaunuhu qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Kita tak berkupah dah sesuatu benda mana wujud, mana kidam, mana bakok. Orang Kelantan ni tempat orang mengaji dah. Faham? Ha, bukan orang tak reti. Nak? Ha. Tempat orang dah ger ilmu ni, negeri Kelantan. Serambi benda bagi? Serambi bakok. Mekah ada lah serami Bangkok. Mana bos serami tu bukan duduk biga, mana orang mengaji. Faham? Ada pondok, ada tok guru banyak. Nak? Ha. Jadi bukan kita nak mari ajar sifat 20 sini. Neh? Reti belaka dah. Jadi kok pandahlah kita nak bilang kok mana sifat dulu. Cuma bilang kau sifat Allah hak mudah belajar malam, kita pun bilang Gujarat, Samok, Kidang, Wujud, Wadaniah. Tak ada masalah. Depan belakang tak ada masalah. Pasal sifat Tuhan tak ada dulu ke dia. Dia sebagai nezak, Qadim lagi azali. Dan yang pun wujud dulu, Kidang nombor dua, Bakok nombor tiga. Kitab-kitab lain pun tulis gitu juga. Kan kita kata ada nombor gitu. Tak ada. Tak ada nombor. Dah ada nombor, logikan ada nombor. Faham tak? Sifat Allah tak ada nombor. Bilang untuk budak-budak mudah belajar. Faham? Segala sifat Allah Ta'ala, la awwala li wujudihi. Tak ada mula bagi permulaan wujudnya, sebagaimana zat Allah Ta'ala. Jadi bilang jangan kita intikok ada dulu kediang bakok, kediang bakok dulu, wahdanya kediang. Tak. Semuanya azali belaka. Yang ada dulu kediang sifat kita. Faham? Sifat kita ada dulu kediang. Sifat Allah Ta'ala tak ada nombor. Semua qadim. Sifat Allah Ta'ala dia dengan zat sama-sama qadim. Tidak ada dulu kediang. Kita zat dulu, sifat kediang. Ada sifat pula, ada sifat tak ada lagi, ada sifat ada dah. Itu makhluk. Allah Ta'ala tak ada permulaan belaka. Kita masa ada zat, kita ada dah. Air mani duduk dalam rahim mak kita, ada sifat lagi. Ada yang mendengar. Masa air mani ayah kita masuk dalam perut mak kita tu, nak jadi kita itu. Faham tak? Ada lagi, adalah tu zat lah kita tu. Asal daripada setitik mani. Nak jadi janin tu, bik kepala tu, bik tangan. Dah ada lagi sifat ilmu. Ada? Tak ada lagi. Sifat melihat? Tak ada lagi. Itu kita tu makhluk. Nampak? Allah Ta'ala hidup gitu. Masuk 6 bulan dia ada mendengar. Mendengar. Ulama buat kajian bila mendengar? Dalam perut mak 6 bulan. Dengarlah. Sebab tu jangan dengar bebe kurang. Ngandung 6 bulan. Nak? Ni dah perut anak duduk dalam perut mak tengok Hindustan. Anak. Berapa tiga keping Siti sambung. Apa? Kosyok tengok cerita keling. Terpatah harang tak reti keling. Nampak? Orang Melayu kot lah. Pelik-pelik. Cina tengok cerita Cina. Totan. Menenggak tengok cerita Cina. Bodoh. Jadi hantar nak kata tu kata bodoh maruh. Filipina tengok tak faham. Cerita Sepanyol tengok. Totan cerita Sepanyol kasih. Ho, pak beranok. Sepanyol. Tak reti benda. Ni boleh tengok bahasa Sepanyol. Tamir, tengok Tamir. Tamir. Cerita Tamir tak ada arah dengan Allah. Berat menandangnya Melayu ni. Dia kata, mak mu Tamir. Tak, Melayu mak aku. Dah mana tengok cerita Tamir? Tamir, pak lain yang tak ada air. Pakai kain putih, duduk pala dengan anak. Yendeh, budak kodiak dengan. Tengok kok. La ilaha illallah. Bodoh-bodoh. Daripada muda sampai kemampu bodoh. Tak tahu ke benda. Tengok benda manfaat. Pada tengok tamir itu Cina bodoh itu baik. Tengok cerita natang-natang. Nak? Nyamuk belawang ikan jerung. Nak? Ada paedah makhluk Allah. Nak? Ni cerita dalam Quran. Macam-macam cerita. Baca tafsir. Itu baru cerita betul. Tak lebang. Nak? Kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Kisah Nabi Lut dengan kaum dia. Tu cerita tu. Dia bagi ganyi hiburan. Tahu dah hiburan dah tamir murti. Dah pun kata hiburan sungguh. Bukan kita nak kata haram hiburan. Nak? Cina tengok tamir. Tengok Mexico. Tengok Filipina. Tengok. Reti belaka dia. Saya tak reti. Ngaji Quran. Maka kita ada dah. Beranak dah kita. Tak ada lagi kudrat. Nak kekuatan tak ada. Melihat ada dah ilmu tak ada. 2 tahun bodoh lagi. 3 tahun makan tai kambing ni. Kenapa? Walaupun ada dah zat, ada dah sebahagian sifat. Nampak? Melihat, mendengar, ilmu tak ada. Ilmu bila mari? Besar ngaji. Masuk sekolah tadika ada ilmu. Masuk sekolah rendah kau banyak ilmu. Masuk nabasiti habis sup ilmu. Nak dulu bodoh learning ada ilmu. Allah ilmu dia, sifat dia kekal sampai bila-bila tidak berkesudahan. Ilmu kita masih ni. Nampak? Kegi wadah lah ni. Balik tidur ni. Faham tak? Tak usah kita tok guru tengah tidur. Cik tanya dia. Hukum maya apa kera? Faham tak? Esok ada pula bangun tidur betul tak? Ilmu kejap ada, kejap tak ada. Dah kira mana? Anak beranak tak ada tu. Faham? Ilmu Allah Ta'ala tidak gitu. Jadi fahamlah. Kita nak kenal sifat Allah pun, kenal kita. Sebab kita lawang bagi sifat Khalik. Nak? Guana ni Tuhan ni yang kidang, yang kidang tak ada permulaan. Tak usah, ha? Tak ada mengakal kita. Dan guana ada tak ada start, ada tak ada start, tak ada mula. Maka kita ada mula. Semua ada mula. Kalau ada mula ni, semua ni dipanggil makhluk belaka. Maka Khalik laisa kamitslihi, tidak ada sesuatu seumpamanya. Syait. Nampak? Gitulah. Allah tak tanya kita, cuma cerita sifat kidang sebenar-benar sifat muhura. Allah tak tanya gitu. Allah tak tanya kita dalam kubur kita muhurai mukhalafatuhu lil hawadi. Ada, ada. Sifat 20 pun tak tanya di alam barzah. Dan apa wajib ngaji? Wajib ngaji ni supaya bila kita kenal sifat Allah, maka selepas kita ngaji, kita hanya takut kepada Allah, tak takut kepada kerajaan dunia. Faham tak? Itu tujuan ngaji. Ni kok dobik sifat 20 pacu kita. Ya tak? Pakoh juga. Ini tujuan mengaji. Tak usah takut dah kepada makhluk. Nah, ha, aku ngaji dah. Allah saja yang kekal. Allah tidak binasa. Aku tak takut kamu. Mau binasa. Ha, baru tu tujuan dia. Beramal dengan sifat 20. Bukan ngaji saja. Ngaji saja. Paham bodoh. Acur kita. Ha? Ilmu apa? Ilmu ni perantaraan ni. Nak buah daripada ilmu. Dan nak beramal ni. Kalau sifat dia rukus mayang, senang beramal. Rokok sujud. Nampak lalu dah kita buat. Dah sifat 20. Oh, kita mengaji Allah yang hidup. Hak lain makukrah belaka gigi. Tak usah cakap banyak lah. Faham? Aku beramal dengan sifat hayat. Nak, mu nak ugu aku. Mu mampu lagi. Faham? Itu ha, beramal sifat 20 tu. Mari nak ugu kita. Ha, ha, ha, mu, ha, ha, ha. Mu padang, ha, ha. Aku tak takut sikit. Hanya Allah bersifat dengan kudrat. Hak lain, darak cetang belaka. Tak sambung, menteri besar, perdana menteri, raja besar. Kalau Tuhan tak izin, nak kecing tak boleh. Tak sebab kata nak igat aku. Bukan igat aku lah, igat tak imam. Aubuh kita selalu, sifat 20 dalam diri. Bawa orang berjalan, faham? Baru comel. Bukan marah mengaji banyak. Nak? Ningga Allah boleh. Kalau saya tu hura sifat 20 sabit berkembur ai dia. Nah, tapi time maya-maya orang lambat wibi tiket tak lagi duk dalam bocong. Dah orang nak hadiah kita. Orang hadiah kita ambil lah. Kalau nak ambil tak ada masalah. Nah, ulama kata dah nak ambil boleh, tak mau ambil boleh. Jangan kita pergi maya-maya nak pitih orang. Nah, kita maya-maya perlu pergi payah. Orang nak hadiah tu dia punya pasal. Bila orang hadiah, boleh menerima. Kalau kita tak mau terima, tolak dengan baik. Faham? Dia terimam rawi dua keping. Anak wik, 5 riyal. Terimam, 2 keping, 10 lah. Dah rawi, wik, ambil lah, balik lah. Dah, tunggu kat atas lambu. Tak mahu tak ada, terimam tak lagi. Baru seri lah. Tengok pada mengaji mukaddimah kubra. Acur tepi lebih ni. Faham? Tak susah-susah ha. Ada orang nak beri hadiah. Kalau tak ingat, dia cari rumahmu. Siapa rezekimu rumah? Nak? Sudah baca doa ke mayat di kubur tak lagi? Tengok Tok Imam. Tok Imam dah lagi? Kayak pelekat. Ya. Balik lah. Habis kerja kita, habis berdoa balik. Ada orang nak wirski, tak ingat, dia kata rumah. Faham? Jangan awak lapor gitu. Nampak? Pasal kita kerja dengan kerajaan Allah. Kerajaan yang paling kaya. Tak akan lapor kita. Faham? Itu kenal sifat Allah. Bukan untuk apa atas dalam sejik. Untuk apa dalam kitab. Awak sedar sembang. Kita tubik. Bawa sifat 20 dalam diri kita. Faham? Ha, Allah yang hidup. Allah tidak mati. Allah tidak binasa. Dia paling berkuasa. Kerajaan lain, cahaya Melaka. Ha, maha tu. Nampak? Ha. Hangguk, hangguk. Tak takut hanya kepada Allah. Nah, ha, ini takut. Kita takut juga dalam tu. Takut, takut, takut. Ngaji sifat Tuhan lalu kat kubur takut. Takut lalu kat kubur macam. Lain ada orang hidup, ada perapak, ada penyamung, pegang bedik. Takut aku nak lalu kat tu. Amunah siapa? Pasal apa? Pasal barang nampak. Nah, ni kubur. Kubur orang mati belakang tu. Ke orang hidup kat tanah kau? Orang mati kan tak gerak lagi, tutup lagi gitu. Kamu tu, tu gulung pula dengan kain kapang. Tutup pula dengan kandil, dengan liang, dengan papang. Bubuh pula tanah. Nyek pula sabar dua teh yang tenis yang. Takut tembak. Dah mahu takut benda ni. Tak ni apa. Tak berani apa. Kawan mati dah takut apa. Jangan takut. Yang takutnya kita orang kejam masuk kamu dalam tu. Baru kita takut. Nah, lagi takut nak lalu ke kubur. Mungkin kena ngaji lagi sifat 20. Mudah betul lagi ngaji tu. Takut benda. Atu. Ada atu. Dah tu tak ada. Atu ada syaitan. Tapi payah nak ada dah lening. Tak ngosek mana dah atu. Bukan kata tak ada. Ni makhluk Allah ni. Makhluk jahat. Ada. Tapi tak macam dulu dah. Faham? Banyak lagi bukit. Bila diturunkan Nabi Adam ke bumi. Maka jumlah majoriti daripada jin-jin ni. Dihalau ke gunung. Dihalau ke laut. Lepas tu kadang-kadang kita pergi dalam hutan. Kita dengar suara orang nangis. Faham? Kadang-kadang suara orang tepik. Kadang-kadang suara orang semayang. Faham? Nabi suruh baca, siapa kat kaki bukit, aku berlindung dengan kalimah-kalimahmu, ya Allah yang sangat sempurna, daripada kejahatan makhluk-makhlukmu, dan kejahatan jin-jin yang ada di sini. Nak baca gitu kan? Tak baca kat Nabi aja, duk baca tu. Tuk-tuk, tupang lalu tu. Main tu. Apa kat busu, toki dia aja. Nampak? Apa kat pala bukit tu, tuk-tuk, cucu tu pang lalu. Ha. Kabur ke busuk. Kabur ke umbi cengah. Busuk tu kata aku nikah bila dengan toki mu. Nampang dia aku tuk. Ha. Ha. Nabi ajar 1400 tahun. A'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min syarri syayatin wa ayyahdurun. Aku minta berlindung dengan kalimah-kalimahmu, ya Allah, yang sangat sempurna daripada segala kejahatan makhlukmu. Ha. Ha. Pasal apa? Jin. Ramai. Kadang-kadang orang ukur balok. Dia kata dengar orang semayang. Mana boleh bang ada khamat semayangnya mu'ah. Tak usah takut. Jin Islam tu. Jin Islam bayang. Jin kapit main buah musim. Dia main gitu dalam hutang. Tak usah takut. Nah, di laut ada jin. Kadang-kadang dia akak bubu sorang-sorang. Nah, akak wah topik. Demam 3 hari JKK. Nampak? Ha. Jin atu laut. Orang tohok laut. Kita tak takut belaka tu. Skema tu. Nak pasal hidup jauh pada kita. Dah kubur. Buat dah tu. Dia kata ada. Roh. Roh. Dah roh kata bahana. Roh orang beriman naik ke langit. Dah tu dah main atas kubur. Roh yang tidak diterima oleh langit. La tupattahu lahum abwa bussama. Dah cik Quran. Roh orang-orang yang dikunci pintu langit. Dah buka tu. Bapa? Sebab tidak menerima Al-Quran, tak terima Islam, mempersendakan atau mendustakan ayat-ayat Allah. Lening, puak-puak tolak hudu Allah Rabbi. Dia tak baca ayat ni. La tupattahu lahum abwaabus sama. Tidak dibuka bagi mereka ini pintu-pintu langit. Tafsir kata, roh mereka tidak dapat naik ke langit kerana mereka mendustakan Al-Quran, mendustakan hukum-hukum Allah di atas muka bumi. Mati jadi atu. Tidak naik langit. Hak tu duk ngosek ingat ah. Faham? Ha, tapi leni kuranglah. Leni atu hak paling jahat sekali. Hak ngosek pagi petang siang malam. Tahu dak atu benda? Nolah kocek eh, piti. Atu tu ah, nombor 1, nombor 5, nombor 10, nombor 50 kuat lagi ngosek. Mana? Atu tu kan mana orang kena usik? Betul tak? Ha. Tok Imam. Omong-omong berapa kali jumpa Atuk Kopek? Omong-omong. Tak jumpa lagi. Last week. Tak jumpa lagi. Ha, dah. Tu tanya hak panjang umur tu. Nak? Ha, bukan tak ada, kurang tau. Nak? Hak banyak ngosek ni, piti lah kocek kan. Nampak? Hak tu ngosek kan. Piti punya masa. Jai, jangan main. Anak saudara tikang pak saudara. Pak saudara tikang anak saudara. Faham? Bini sama laki masuk mahkamah. Piti punya pasal. Hak tu ngosek. Ramah mana korang? Nak? Ha, piti tu kita takut. Kita tak takut sekarang piti tu. Duduklah kocek kita. Jangan main tu. Atu pelesik. Melolah kocek. Jangan main. Nak? Tengok orang bela. Tengok masih nak mati. Nak? Gana tak mati-mati. Tinggal tulang dengan kulit ni. Tak takkan nak baca Yasin. Tak mati-mati. Gagoh ni nampak. Nak? Panggil orang ada bela. Buang atu dalam tubuh. Esok orang tanah selalu. Bang, mati lalu dorok dah. Dua hari, mati. Sebab apa? Buang atu dalam tubuh. Betul tak? Dah piti gitu kak? Tengok kita ada piti. Jalan dorok kan? Mepel jalan mampu je lah. Berok boleh piti saka. 43 ribu lah kocek eh. Besar waktu wepang. Ha. Assalamualaikum. Ha, gagah lalu. Kerah kok-kok. Betul tak? Ha, dah? Dah atur tu. Adalah kocek. Gagah kita jalan. Nak? Ha, dah rapi. Melo tarik satu. Ha, roti telur dapat. Oh, sedap lalu. Saya ada piti. Ha, ni kita. Atu duduklah tubuh tu. Saka tu. Duduk dalam buang. Bukan buang piti. Jangan ada piti dalam hati kita. Nah, ada dengan tak ada, kita bergagah dengan Allah yang hayyun la yamut, tidak akan mati selama-lamanya. Dan mustahil pada hak Allah Ta'ala 20 sifat dan iaitu segala lawang 20 sifat yang tersebut. Bahkan segala sifat yang kamalat milik Allah. Lawang dia milik kita. Bila Allah yang hidup, kita yang mati. Kita mati kita. Mati mana ni hidup? Dulu mati. Dulu kita mati. Masa duduk dalam sulbi ayah. Tak ada benda pun kita. Faham? Masuklah perut mak. Tak hidup lagi. 4 bulan, 120 hari dalam kandungan. Allah perintahkan malaikat. Tiup roh. Baru hidup. Sebab tu yang anak dia sampai 4 bulan dalam perut. Kalau mati, kena letak nama. Tak sampai 4 bulan, tak payah letak nama. Kerana tak bangkit di padang mahsyar. Faham? Dah akhir apa? Kerana dia tidak hidup. 4 bulan dia hidup. 4 bulan, 5 bulan, hidup dah tu. Gugur lah katakan, baru 4 bulan setengah gugur. Bakit dah pada masyarakat? Bakit. Ada orang petikan budak dah nak bangun guana, budak cek itu pada masyarakat, padanya penyek dah orang. Mu cakap bodoh gitu. Eh, kerajaan hak jaga pada masyarakat, bukan kerajaan Kianu. Bukan kerajaan Malaysia. Faham tak? Kerajaan Allah. Kanak-kanak bangkit walaupun umur 5 bulan, 4 bulan, 9 bulan, baru beranak 3 hari, tidak ada kesusahan sedikit pun di padang mahsyar. Faham? Tak ada susah. Yang ada susah kita semua. Yang telah baligh, yang telah kena taklid syarak. Nak? Ha. Sekarang hidup, lagi mati pula. Tu tenek moyang kita, mati kerah belaka. Dah nak acul bo jadi korok kering. Nak? Jadi dulu mati, lain hidup. Lagi mati pula, hidup pula. Kak mati, kan hidup, kan mati. Bukan hidup yang sebenar. Nak? Ha. Jadi jangan bubuh segala sifat-sifat kamalat bagi manusia. Ramai kita menjadi syirik. Allah saja yang memberi rezeki. Nak? Oh, duk yakin manusia beri rezeki. Akhir-akhirnya jadi syirik. Sedar tak sedar? Bila mati. Mati kaki ramai orang sedar. Masa ni orang tidur. Faham? Haa. Dalam hati kata annas fi dunya niyamun, manusia dalam dunia tidur, ramai tidur. Fa iza mata intabah, bila mati baru bangun. Eh, mana gelak ai. Nak nampak muka wanaki barulah dia terjaga. Panadima maka dia menyesal. Orang yang beribadat menyesal, apatah lagi yang melakukan maksiat. Dah guna pula orang maksiat memang dia menyesal, orang ibadat menyesal apa lagi? Menyesal kalau dia tahu dia tak tidur malam sembahyang sunat sampai ceroh. Kalau dia tahu, dia semayang, dia puasa setiap hari. Melainkan hari yang haram puasa. Kalau dia tahu, gini keadaan dalam kubur. Bukan dia derma 1,000. Habis licin harta, dia akan beri kepada fi sabilillah. Kerana dia menyesal, dia beri sikit hari itu. Nampak? Ini amat tidur lah. Tu duduk lara-lara, orang bagarik tu, duduk kedai kopi. Nak, tak apa dah, tak habis ni makan. Habis hari-hari lah, balik mayang garik pula dah. Sampai kerisa, tak ada hal sikit dia. muka keruh macam beruk muka. Nak? Ha. Lu tak apa kata kau orang gitu. Eh, hey, orang tak semayang tak apa kata. Faham tak? Dia musuh Allah. Dia musuh para rasul, musuh orang beriman. Jangan main. Kalau mencuri potong tangan, berzina, sedak berzina 100 hutang ni. Ha, dak semayang. Pacung tekak, pak mazhab, Hanafi, Hanbali, Maliki, Syafi'i. Betul tak? Ha dah. Jangan main dak semayang, penjenayah besar. Nak. Ha. Kena ada satu pasukan FRU serang kampung orang dak semayang. Jangan main-main, buka kita tak pakai ha. Nak, ni dak serang orang seramu. Apa benda ni? Nak. Ha. Saya FRU ceramah juga kat dia. FRU dia panggil saya ceramah. Ustaz lain tak mau, dia nak saya juga. Ceramah juga dia dalam semua-semua orang. Ha. Ceramah juga dia. Nak, ada dia nak Islam juga. Kita pun tanya dia lah dah. Tanya mana kena pergi kat orang ceramah apa semua nak buat gua ni. Dia kata kita hak-hak jenis-jenis alik kita ni, kita nusuk kita duduk lek lori, buat gelemak kita lek lori. Ah, dia ada juga bersama-sama dengan kita. Bukan jahat belaka. Faham? Ada hak buat surat. Malam ni nak pergi tembok gas kat Tok Guru, dia buat surat. Sakit perut lah apalah. Ada kok dalam FRU gitu. Faham? Bukan serma. Ada bukan serma orang jahat. Nah, macam kita bukan baik belaka. Ada tempat kita betul. Nah, sini nampak molek belaka dah dalam sejik. Ha. Dalam sejik. Balik lagi nyanda tengok Gusti. Tak, lo dalam saja. Ha. Nah, dalam sejik apa memang awak tengok lebar belaka, awak buat nyanda. Ha, aku dalam sejik. Tengok keseluruhan hidup dia. Waktu kita bila tengok orang tak molek, jangan kita kau-kau kita ubuh ke dia. Faham? Ha, pasal kita pun tak juruh juga. Ada tepat dia kan. Jangan kita buat lupa. Allah tidak maha lupa. Nak dia maha ingat sama kita ni. Neh? Ha. Jadi dalam makam taklim tak apa kita nak kerah. Luar kasih sayang sesama makhluk. Neh? Ha. Sebab Nabi Muhammad, dia tak ambuh seorang pun manusia ni masuk neraka Allah. Nak? Tapi oleh kerana syariat, maka dia mengisytiharkan perang. Nah, berlakulah perang Badar, perang Uhud dengan perintah Allah. Dan haru pada hak Allah Ta'ala berbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan akan dia mungkin. Mungkin ini benda makhluk lah, senang-senang. Dan wajib baginya Allah tiap-tiap kamal yang layak dengan zatnya. Kamal mana yang sempurna, yang maha mulia. Dan mustahil atasnya Allah segala kekurangan. Dan wajib bagi sekalian Rasul alaihi salatu wassalam sidqun. Baik, segala sifat Allah Ta'ala yang kita dengar dalam Quran, yang kita dengar dalam hadis, yang kita dengar ada orang ngajar, yang kita dengar dalam kitab atau yang kita tak dengar lagi, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jua yang tak molek bukan milik Tuhan, milik kita. Kita yang tak molek. Nampak? Batulah kita ni asal daripada dua. Satu perkara tapi dua sifat. Iaitu suci dan hina. Mulia dan hina. Apa dia? Air mani. Itu asal kita tu. Air mani dia dua sifat sekaligus ada. Mulia dan hina. Apa dia mulia? Dia tak najis. Nampak tak? Air kecil najis. Air mazi najis. Air wadi najis. Nak darah najis belaka. Mani tak najis. Walakad karamna bani adama, kata ulama tafsir setengah makna Tuhan memuliakan manusia ni, mereka tidak najis. Walau kana kafira, sekalipun kafir tidak najis. Ha. Lepas salam sami belu kita buat kat takbir mayang, so tak ada masalah. Datu salam orang kafir, kafir pun tidak najis. Faham? Ha. Tak suka kata kita orang beriman. Kita asal daripada mani, air mani tak najis. Nampak? Ha. Mayang tengok Tok Imam sapas berjerut selah kain pelekat air mani. Dak ayah mufarakah. Ah tu kusgi pekah. Pasal apa? Pasal dia tidak najis. Tapi kalau kencing setitik, nak, kita tengok. Kena basuh. Kena mufarakah. Nampak? Dah usah kata tiga titik. Kau kata secawang. Berjeruk selah je upah. Tok Imam. Jenis banyak air mani Tok Imam. Nampak? Maka dah payah mubarakah. Pasal apa? Air mani itu adalah suci. Nampak tak? Nak suruh faham dulu. Patut dia dulu orang tanya seorang ustaz, dia kata air suci tu mani suci. Dah kalau air mani tu siapa dua kolah boleh ambil wuduk. Dia ada soal gitu. Nak kan ni dia boleh soal. Nak. Nak tukar soal jawab ke hok. Dia kata air mani kalau siapa dua kolah boleh ambil wuduk tak? Ustaz tu kata muak hari lu air mani dua kolah kau jawab. Ha dah. Padang ke muka. Mu nak cari dua ni dua kolah. Dua sudu payah. Ni masalah. Nah, jadi kita asalnya satu air mani. Benda sifat yang pertama mulia. Sifat yang kedua, air mani juga hina. Atas satu benda dua ada. Nampak? Yang berlawanan. Nampak? Patut dia yang berlawanan tak duduk pada satu tempat. Adidanilah jami'ah. Tapi hari ni dia duduk setepat. Satu air mani je. Asal? Dua sifat. Iaitu mulia dan hina. Hina mana? Di luar dia. Orang tengok, si tengok. Baci tengok. Tak usah kata. Tak usah kata minum. Orang pun depan kita di luar dah. Kita tengah makan hidangan amal-amal. Untuk imam, untuk bila, untuk siok. JKK ada belaka. Lepas tu orang buah air mani semakut depan. Dah nambah terus nasi. Tak. Kita nampak mana? Nampak air nak buat kelakar. Tapi faham. Hak maksud. Contoh kita kabur. Mana hinanya diri kita. Hak asal. Betul tak? Ada. Tak usah kata cebok ke sudu minum. Tak. Ubur depan saja. Awak lawa. Berjeluak tu imam. Tak. Nah. Hinanya diri kita. Nampak? Hina. Tak usah nak sombong lah. Nak leni ke. Nak ajar Tuhan balik. Hukum Tuhan tak sesuai. Tak layak. Dah mu duduk bumi siapa? Bumi tok mu. Ni bumi ni. Ni bumi ni milik siapa? Milik kerajaan Kelantan? Milik kerajaan Malaysia? Kan? Milik Allah. Hadzal ardu milkum lillah. Ini bumi milik Allah. Mungkin di mana pun daripada kutub utara siapa kutub selatan, milik Allah. Tak ada share pot dara kita, tak ada share. Faham? Ha. Milik Allah Taala belaka. Bila milik Allah, tak usah cakap banyak Wa anikum bainan nas bima anzalallah. Hendaklah kamu berhukum apa yang berlaku di kalangan manusia dengan hukum daripada Allah. Faham? Hak mana tu? Hak Allah telah tetapkan, hak Rasul telah tetap. Hak tak tetap lagi kok pandai kita. Nak rumah kita nak cak kalem dia kok pandai mong. Hak hukum tidak ada alternatif. Faham? Tok imam duduk depan, makmum duduk belakang. Kemah dah. Nampak? Qat'i. Datang daripada hadis, daripada Nabi, tak boleh ubah. Kita nak ubah, kita buat tu imam belakang pulak. Makmum depan, tidak diterima. Faham? Hak tu kemah dah. Hukum dia tak boleh tukar. Hak tak ada hukum, ikut anda. Tu imam bicara dengan pengerusi, dengan apa kita, tengok cak kita tawah dah. Nak? Kita nak cak baru pulak sejid guana, kita pun bicara-bicara nak buat kalem dia pulak. Tok Imam kata kita buat ijar gelap pula. Tok Bila kata kita buat kuning muda. Tok Siok kata kita buat pink yang tak ada kerja kan buat pink. Nampak tak? Nah, tak apa masalah tu. Pasal tak ada ketetapan dalam hukum syarak. Nah, bincang-bincang-bincang. Siok siap, biru gelap. Nyak kebenar Tok Imam tu. Tak apa. Ni benda hak kemah daripada Quran berdadi nak pindah juga. Kita nak cakap tu tengok sepak lah. Kita duduk dua ni. Nak pergi dalam jabat orang, kena patuh lah undang-undang jabat orang. Dah lewat lebih kurang tu nak naik atas meja. Dalam jeruk, sepak habis komputer kan, dah boleh jabat orang. Kita pergi kedai orang, kena hormat tuan kedai. Tak boleh nak buat lebih kurang. Nak buka laci kedai dia lebih kurang macam laci kita. Tak boleh. Pasal kedai dia. Maka kita sekarang duduk pada bumi Allah. Milik Allah. Nah, kena reda hukum dia. Kalau tak reda, mu cari bumi lain. Pakat ketuk mu. Faham tak? Hidup di dengan ramai-ramai. Lawan Allah belaka. Kan Nabi kata dah. Nah, hadiku si Allah firman. Wa man lam yahkum biqadha man la yadha biqadha'i. Faham? Walam yasbir ala bala'i. Walam yasbir ala na'ma'i. Siapa yang tidak suka dengan hukum aku, tidak sabar dengan ujian aku, tidak syukur dengan nikmat aku. Faham? Falyakhruj min tahti samai, sila berambus daripada bumiku. Tak reti bahasa lagi. Tak payah tafsir dah. Sila berambus keluar daripada bawah langitku. Ha dah. Dah tu kan tak lari lagi. Muka tak madu tu. Ah, mu tak reda dengan kuat Allah. Mu duduk lagi rumah ni. Rumah Allah ni milik Allah, kampung Allah, hak milik, harta Allah. Tuhan kata dah tu, 1400 tahun. Falyakhruj. Pe amal tu, sila berambus. Get out. Dia tu kerah, kerah. Bukan kerah, kerah lain. Kerah ni over daripada tafsir hak sebenar. Dah tu dah, falyakhruj. Sila keluar dah. Sila keluar dah pandai berambu. Tu nak? Dah? Kau tak berambu? Duk main lewat lagi biar jalan. Kamu tak suka hukum Allah. Keluar daripada bawah langit Allah. Cari ya planet-planet lain. Pakat. Hidup di nulak. Nak? Tak reti bahasa. Bukan tak reti bahasa. Bahasa tak reti. Maka begitu juga lah harus bagi Allah Ta'ala nak mengadakan apa saja. Atau tidak mengadakan apa saja. Kita faham sifat harus ni, kita hidup, kita senang. Bila kita berusaha, tak mesti Allah tunaikan. Iaitu berjaya. Dan Nabi kata, man jadda wa jadda. Hatu bukan hakikat. Hatu adiyun. Ada. Siapa bersungguh, maka berjaya. Maksudnya siapa yang bersungguh-sungguh, maka insya Allah dia akan berjaya. Faham? Insya Allah tu masya Allah kana, kalau Tuhan kehendak dia berjaya. Pada adat Allah sungguh dia akan berjaya. Bukan wajib, dia akan berjaya. Nampak? Ha. Jadi bila kita faham Allah ni tidak wajib mengadakan mungkin, nah, maka kita usaha dah tidak berjaya, tak ada masalah. Berjaya alhamdulillah. Musibah inna lillah. Nampak? Cukup dekat sama ada apa-apa. Kaya miskin tak ada kena-kena dengan agama kita. Bawa agama dalam diri. Mu nak kaya, ha kaya. Mu nak miskin, ha miskin. Tak ada kena-kena. Orang masuk neraka lagi kerana kaya ke kerana miskin? Ha? Ada. Dan mana ramai nak masuk neraka? Masa kaya. Ada. Dan mana ramai nak masuk syurga ni? Malaikat tanya. Pasal seking gitu. Ramai seking masuk syurga. Aku nak seking. Faham tak? Masuk kerana. Tak kata dah. Neraka buat untuk orang yang derhaka. Syurga buat untuk orang yang taat. Itu saja. Nah, ni tengok orang kaya jahat kaya. Ada pula jahat kaya. Nampak? Dan miskin baik. Tak ada kena-mengena tu. Amalan kita lain. Nak tahu siapa jahat, siapa baik? Nak? Tengok dia masuk neraka ni. Kau masuk neraka lagi kereta Ferrari. Kau masuk neraka lagi pitih mah. Kau masuk neraka lagi rumah banglo. Dok orang. Orang jahat. Kereta tak jahat. Harta tak jahat. Pitih tak jahat. Rumah tak jahat. Tanah tak jahat. Jawatan. Kita jahat. Tahu tak? Kalau kereta mewah jahat. Mesti lah masuk neraka ni. Helikopter lah masuk neraka. Nak pesikan buruk masuk syurga. Adap. Dia tak ada kena-mengena tu. Barang-barang selek belaka tu. Faham? Yang masuk syurga, orang baik. Orang. Nak. Wah sebeh ni kita sebeh kan? Tak cari orang duduk ngepak dia sebeh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebeh tu masuk syurga. Masuk tak? Tak. Tuang je. Tak tukar sebeh. Faham tak? Maknanya yang jahat manusia, yang baik manusia. Dunia tak ada kena-mengena. Faham? Batu kena bawa gaya biar molek supaya tidak menjadi fitnah dunia kepada kita. Kena molek, dunia bawa kita masuk dalam syurga. Tak molek, dunia humbang kita dalam api neraka. Batu faham sifat aruh. Allah boleh mengadakan apa saja yang dia nak, maka kita tak sah kopling. Nak mari hujan-hujan hak mau bila nak anah aruh. Hodoh something soalan. Nama mu pakat dengan Tuhan buat bumi. Mu nak baca macam Rabbil Alamin. Dia takbir alam. Takbir ni masuk dengan hujan panas. Dia nak buat hujan. Kau pandai dia lah. Mu peduli apa mu? Nah, bila hujan, dah hujan so tubik, nak tubik. Kuat aju hujan, tak ada aju hujan. Pakailah unyo buat tepele. Tuan uri akar dah kan? Aku uri panah, kuat payung. Nah, dah sok komplain. Mau panah hang ni panah hong. Dok hujan mau sedak sikit panah mo. Aduh. Serba dah kena. Ha. Jenis kita hak jenis berai komplain orang. Komplain orang rasa komplain Tuhan. Komplain orang ni tahan kira komplain Tuhan. Nampak? Hak ni pakak nak lawan Tuhan. Nah, orang kata dosa dia kak, dosa. Ada kena doa dosa. Aduh. Kata masuk neraka ni. Sebab apa? So neraka hak mu. Kita tak layak nak kata orang masuk neraka lah. Tuhan saja yang layak lah. Aduh. Padahal dia minyak arak. Bergong. Nah, ha, bukan kita kata kita ni tukang jaga umur nama lama dalam neraka. Tak. Kita kabur ni. Hak Nabi tolong siapa? Buat gini masuk neraka. Buat gini masuk neraka. Buat gini masuk syurga. Tu sajalah. Nah, ha, dia jawab. Bila kata ha, gini orang yang taat kepada Allah akan ke syurga. Dia jawab balik. Apa syurga? Mu tukang masuk orang. Nah. Ha, jenis bodoh pun dia. Pasien benda lagi ni. Dia kata nak kata. Nah. Sejam lebih. Dan wajib pula bagi sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam sidqun. Artinya benar. Masuk pula sifat. Sifat para nabi. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan banyak ni. Oh, banyaknya.